Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget ya, ini penampakan di bawah video. Mari kita melanjutkan pembahasan Jurumiyah yang di video ini kita sudah sampai di Babul Af'al ya. Seperti biasa, ini akan terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu matan dan syarah ya. Pertama kita bahas matannya dulu. Ini bab af'al ya. Al-af'alu thalathatun. Jadi fi'il itu ada tiga, yaitu madhi, mudhari, dan amar. Al-af'alu thalathatun madhin wa mudhari'un wa amrun. Madhi ini contohnya adalah doroba ya, doroba. Kalau mudhari ini contohnya yadribu. Kemudian amar, ini contohnya idrib. Idrib, doroba, yadribu, dan idrib. Kemudian fa'il madhi maftuhul akhiri abada. Fi'il madhi tulisannya gimana ini? Huruf akhirnya selalu di fathah. Kemudian fi'il mudhari, fi'il amr ya, amar selalu dijazmkan. Ini nanti dibahas, maksudnya jazm bagaimana itu nanti dibahas. Kemudian fi'il mudhari fi'il mudhari itu fi'il yang huruf awalnya dimulai dengan salah satu huruf ana itu ini ya, masing-masing huruf itu hamzah, nun, ya, dan ta. Lalu kemudian selalu rofa kecuali bila bersama amil nasab atau jazm. Amil nasab ada 10. An, saya sudah lupa ini. Anlan, idan ya, idan, kai, la, kai, lamu kai. Apa setelahnya saya lupa ini. Lan idan kai lamukai, lalu lam juhud ya. Lamul juhud, lam juhud, lalu hatta, Sudah berapa ini? Hatta, kemudian jawab ya, jawab dengan fa, kemudian wawu ya, fa wawu dan au. Wawu kemudian au, lalu amil jazm ini ada berapa? Ada 18, yaitu lam, lama, lama, kemudian alam, alama, lama, alam, alama, lamul amri wa du'a, lamul amri, lamul du'a, lalu la fin nahyi, la fid du'a, lalu in nah, ini panjang juga bahasanya ini. In wama waman mahma idma ayun, mahma idma ayun, lalu mata ayana, mata ayana, lalu aina ana haitsuma, ana haitsuma, kaifama, kaifama, kemudian iza, fisyiria, ini jumlahnya berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Tadi 18 ya, berarti ini lam amri, lamul amri wa du'a ini dihitung 1. Lamul amri wa du'a, kemudian la fin nahyi wa du'a ini juga dihitung 1. Nah ini kemudian nah, sudah selesai ya. Sekarang kita bahas sematan, kita bahas hasiah asmawinya. Mana tadi al-af'al ya ini. Jadi fi'il, fi'il yang dimaksud dalam bab ini adalah fi'il secara istilah nahwu. Maka mengecualikan satu fi'il apa fiil secara bahasa. Fiil secara bahasa itu artinya adalah perbuatan. Kemudian kata af'al ya, babnya kan af'al. Kata af'al adalah jamak dari kata fi'il. Lalu mana tadi makna istilah fi'il adalah kata yang menunjukkan mana tadi arti dengan sendirinya, maksudnya iya arti dengan sendirinya ya, dan bersama dengan satu dari tiga waktu. Iya, ini masa lampau, saat ini, atau nanti. Nah, ini kemudian ini saya sudahi dulu ya. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan. Nah, di video selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan di pembagian fi'il. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bishawabi.